بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم المسائل التي ذكرها وجوبا عينيا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة على ما أصله في كتابه، استدل بصورة عظيمة من كتاب الله جل وعلا، ثم أسردها بأقوال الأئمة رحمهم الله جل وعلا. فالإمام الشافعي قال: لو لم ينزل الله جل وعلا على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقد ذكرنا الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يذكر هذا، ثم ذكر رحمه الله تعالى أثر الإمام البخاري وما أصله أيضا في كتابه من قوله: باب العلم قبل القول والعمل. فهو يؤكد ما قد ذكره الشيخ، وأن الخلاصة فيما مر معنا من الدرس السابق أن المؤمن لا بد عليه قبل كل شيء أن يتعلم، فإذا تعلم لا بد أن يضع نصب عينيه أنه وجب عليه أن يعمل بما تعلمه، لكي لا يكون هذا العلم وبالا عليه. فإذا عمل بما تعلم وجب عليه أن يدعو إلى هذا الشيء، وأن ينصب نفسه داعية إلى العلم الذي تعلمه. ثم رابعا، لا بد عليه أن يصبر إن حصل له الأذى، ولا بد أن يحصل الأذى، لأن طريق الأنبياء هي طريق فيها الأذى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwa dari apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang empat perkara yang sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan, di antara empat perkara yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah, wajib aini secara individu, yang mana sang penulis sebutkan secara tertib yang indah. Kemudian beliau menyebutkan dari landasan hukum sebuah surat yang agung, yakni surat Al-Asr. Setelah itu boleh bawakan juga sebagai bentuk penegasan dan penekanan dari beberapa asar, pertama datang dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian telah kita sebutkan tentang sebab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dari ucapan beliau: "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah laqad fathum," seandainya Allah tidak menurunkan berupa hujjah kepada hamba-hambanya selain surat ini saja, niscaya cukup bagi mereka. Beliau pun, sang penulis, menyusulkan dengan athar yang indah dari Imam Bukhari sebagai bentuk penegasan bahwa ilmu hendaknya diterapkan lebih duluan daripada ucapan sekaligus perbuatan. Yang ini semuanya boleh disebutkan kepada kita tentang hendaknya bagi seorang muslim untuk pertama mengedepankan ilmu dalam segala sesuatu. Setelah dia mengilmui, kemudian hendaknya dia mengamalkan agar supaya ilmu tersebut tidak menjadi justru musibah bagi dia karena tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah itu dia memiliki kewajiban yang lain untuk berdakwah dari ilmu yang dia miliki serta amalan yang dia amalkan. Yang terakhir adalah hendaknya menempatkan diri dia untuk bersabar di atas tiga perkara yang disebutkan di depan. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. Kemudian sang penulis setelah itu menyebutkan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya wajib bagi setiap muslim serta muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini sekaligus mengamalkannya. في هذا الشطر من هذا الكلام للشيخ رحمه الله يكرر ما قد ذكره في بداية الرسالة من قوله: اعلم، وقد تقدم معنا قوله: اعلم. ثم ذكر رحمك الله حتى ينبه لهذا المتعلم أن هذا العلم مبني على الرحمة، وقد ذكرنا هذا آنفا. فذكر الشيخ رحمه الله هذه المسائل التي سنذكرها، وهي لها صلة لما قبلها. فأولى هذه المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها قوله أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Serta itu sang penulis menyebutkan di dalam baris ini sama dengan apa yang sebelum yang beliau sebutkan di poin sebelumnya dari perintah untuk mengetahui dengan ucapan beliau i'lam. Kemudian beliau pun mengulang kembali bahwasanya ilmu itu dibangun di atas lemah lembut dengan doa rahimakallah. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu semuanya bahwa ada tiga perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan beliau mulai dengan yang paling pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Namun Allah tidak membiarkan kita terlantar begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang taat kepadanya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dialah yang akan masuk ke dalam neraka. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الأولى أن الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة لا بد علينا جميعا أن نعرفها. فالله جل وعلا لم يخلق هذا الخلق سدى ولا عبثا كما يدعيه بعضهم. Sang penulis menyebutkan pada perkara yang pertama di antara tiga perkara yang wajib untuk diketahui, yakni Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita dengan satu tujuan dan maksud yang mulia. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam keadaan terlantar atau sia-sia, bukan seperti apa yang dianggap oleh sebagian orang dengan pemahaman yang salah. Qala Allah jalla wa ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala jalla wa ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون أي لأي غاية ولأي حكمة وأنكم إلينا لا ترجعون وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم وأنه لن يكون إرجاع لكم إلى من خلقكم. هذا الظن بالله عز وجل فيه قدح، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، بل وجب علينا جميعا أن نضع نصب أعيننا أن الله جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة سنبينها وذكرها في كتابه. Berdasarkan landasan hukum datang dari beberapa ayat. Paling pertama ayat kata Allah, dialah yakni Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan dengan tujuan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Demikian juga ucapan Allah Azza wa Jal, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kita tanpa ada maksud tujuan, tanpa ada hikmah dan alasan bahwasanya kalian akan kembalikan kepada kita. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar sia-sia penciptaannya. Allah menciptakan kita dengan satu maksud tujuan agar kita dikembalikan kepadanya. Dan jangan sampai kita meyakini bahwasanya di balik penciptaan ini tidak ada hikmah, dan hendaknya kita meyakini, kita menempatkan di depan mata kita bahwasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan tertentu. Faqad yatrahu al-insan su'al limadha haula'i al-khalq makhluqun fa naruddu alayhi bi jawabin fi kitabillah jalla wa ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Terkadang muncul pertanyaan setelah kita ketahui apa yang dipaparkan di depan, dengan tujuan apakah kita diciptakan? Allah menjawab bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Aku tidak inginkan dari mereka, mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak inginkan mereka, mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan Maha kuat serta Maha kokoh. Fabayyana Allahu jalla wa ala annahu khalaqal khalqa li ghayatin 'azimah wa hiya 'ibadatuhu subhanahu wa ta'ala فلم يترك الله عز وجل خلقه سدى، بل أرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم الأنبياء لكي يعلمونهم أمر دينهم ولكي يعبدوا الله جل وعلا على بصيرة. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya tujuan dan hikmah Allah menciptakan makhluknya adalah untuk satu tujuan mulia, yakni ibadah. Allah tidak menciptakan makhluknya dalam keadaan terlantar dan sia-sia. Bahkan Allah telah mengutus para rasul, Allah telah mengutus para nabi dengan tujuan untuk menjelaskan kepada makhluknya bagaimana cara beribadah kepada Allah. ولهذا قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah kami mengutus engkau melainkan menyeluruh kepada umat manusia dengan atau sebagai pemberi peringatan dan juga kabar gembira. فثبت بهذه النصوص أن الله جل وعلا لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم، بل أرسل إليهم الرسل لكي يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضي الله جل وعلا بها. فلا بد علينا جميعا أيها الإخوة الأكارم أن نضع نصب أعيننا أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا، بل خلقهم لغاية عظيمة ألا وهي عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. Telah sabit nas-nas konteks-konteks bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan makhluknya dan urusannya setelah Allah menciptakan mereka dalam keadaan sia-sia. Bahkan Allah mengutus kepada mereka para rasul dengan maksud dan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka agar manusia mengambil petunjuk dari mereka, agar para nabi bisa memberikan arahan kepada mereka ke jalan, menuju kepada jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Dari sinilah hendaknya setiap hamba untuk menempatkan di depan mata dia bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia, namun dengan satu tujuan yang mulia untuk beribadah. فالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا بينوا للناس هذه الغاية ودلوهم على عبادة الله جل وعلا، عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل، حيث أن الخلق يريدون أن يعبدوا الله بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. Para Rasul telah menjelaskan kepada umat manusia tentang tujuan utama dan mulia ini, serta para Rasul juga telah menunjuki kepada umat mereka, kepada kaum mereka tentang bagaimana caranya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun di sana terjadi permusuhan antara para Rasul dengan kaum mereka, dan ini merupakan hukum asal dari sisi bahwasanya barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thariqah, dengan metode ini, hendaknya dia mencintai yang Allah Subhanahu wa taala cintai tersebut, serta apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai tersebut. Dari sinilah hendaknya seorang beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan bahwasanya tidak penting engkau mengaku engkau mencintai, namun yang lebih penting adalah engkau sudah dicintai atau belum. فليس الشأن أن تحب الله جل وعلا، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. Bukanlah yang dinilai adalah pengakuan engkau cintalah cinta kepada Allah. Namun yang dinilai adalah apakah Allah sudah cinta kepada engkau. فالمشركون يدعون حب الله جل وعلا، والضالون يدعون حب الله جل وعلا. لكن الميزان الحقيقي الذي يوزن به هذا الحب هو اتباع الأنبياء واتباع الرسل، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Orang-orang musyrik mengakui bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Pelaku kebatilan juga mereka mengakui cinta kepada Allah. Namun merupakan standarisasi adalah seseorang ketika mengaku dia cinta kepada Allah hendaknya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yani ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha huwa sabilullah jalla wa ala lil 'abd wa hiya ta'atu ar-rusul wa ittiba'uhum. Fa in kunta turid an tuthbita annaka tuhibbu Allah jalla wa ala fala budda an tubarhina bi burhan wahid وهو اتباع الرسل واتباع ما أنزل الله به عز وجل على رسوله. Ini adalah jalan, ini adalah metode untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu mengikuti Rasul, yaitu mentaat kepada mereka, yaitu mengikuti jalan dan petunjuk dari penutup para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فهذا هو السبيل الذي لا بد علينا جميعا أن نسلكه وهو اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرسل وجميع الأديان كل الأديان السماوية بعد مجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبحت منسوخة ولا ينبغي لنا اتباع إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Inilah satu-satunya jalan untuk menggapai kecintaan Allah dengan taat kepada Muhammad, dengan ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat beliau adalah syariat yang menghapus syariat dari umat-umat terdahulu. Dengan kedatangan beliau tak tersisa dari satu syariat pun kecuali hanyalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menghapus syariat-syariat yang lainnya. Hadha huwa al-asl al-awwal min al-masail الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مسألة عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير. يعلم أن الله جل وعلا خلق هذا الخلق لغاية، وهذه الغاية هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ثم يعلم أنه لا سبيل له بهذه العبادة إلا إذا كانت على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتخلص له الدين في هذه المسألة العظيمة. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالواحد هو الله جل وعلا وحده دون غيره، في قوله كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك في واحد في طريق واحد، فما في هذه الحياة إلا طريق واحد ألا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini adalah pondasi yang pertama di antara beberapa pondasi yang boleh sebutkan di depan, hendaknya diketahui, dan ini adalah pondasi yang paling penting di antaranya. Dan apabila telah tertancap di dalam benak seorang hamba, pondasi tersebut akan menggiring dia kepada seluruh kebaikan. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dia dengan satu tujuan dan maksud yang mulia. Tujuan tersebut adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Namun dari mana dia mengetahui tentang cara beribadah kepada Allah? Yakni dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, "Fala wahidin kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal imani." Kepada satu saja, yakni Allah, dari satu orang dengan satu tujuan dan satu tujuan dan satu niat yang diinginkan dari situ, aku inginkan adalah jalan al-haq dan keimanan. Kepada satu saja, yakni Allah, beribadah hanya kepada satu semata, dan ia adalah Allah. Jadilah kalian satu maksud dan tujuan, dan itu adalah ikhlas kepada Allah. Dan yang diinginkan dari jalan ini adalah jalannya al-haq dan jalannya keimanan. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثانية أي من المسائل الثلاث التي تقدم ذكرها ووجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dan perkara yang kedua setelah perkara yang pertama sang penulis Syekh Muhammad Abdul Salam sebutkan di depan, yang kedua adalah bahwa Allah tidak meridhai dia disekutui dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak juga seorang nabi dan nabi yang diutus. Dan landasan hukum akan perkara tersebut adalah ucapan Allah, dan milik Allah lah masjid-masjid seluruhnya. Janganlah kalian beribadah, berdoa bersama Allah sesuatu apapun. فالشيخ رحمه الله ذكر في المسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يرضى، أي أنه لا يقبل أبدا أن يشرك معه أحد في عبادته، سواء كان هذا الإشراك من ملك مقرب من ملائكته أو من نبي مرسل، فالكل عبيد لله جل وعلا. Sang penulis sebutkan pada perkara yang kedua yang penting untuk dipelajari sebagai usul yang kedua, bahwa Allah tidak ridha dia disekutui dengan sesuatu apapun, baik sesuatu tersebut adalah malaikat yang didekati atau nabi yang diutus, keseluruhannya adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu jalla wa ala innama yardha min ibadihi tauhidahu subhanahu wa taala wa an yardha an ya'buduhu wahdahu duna ma siwah. Faman asyraka ma'a Allah jalla wa ala إلها آخر فقد نقض الغاية التي ذكرناها آنفا، وهي لماذا خلق الله جل وعلا هذا الخلق. فعندما يشرك الإنسان مع الله جل وعلا إلها آخر فهو ينقض ما قد خلق من أجله، فالله جل وعلا إنما خلق الخلق ليوحدوه بالعبادة، فإذا أشركت مع الله غيره فإنك نقضت العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yang Allah ridhoi hanyalah tauhid. Yang Allah ridhoi dari kita adalah dia diibadahi semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, barang siapa yang menyekutukan Allah bersama sesuatu apapun, berarti dia telah membatalkan sesuatu maksud dan tujuan mulia yang dia diciptakan dengannya, yakni beribadah kepada Allah. Ya, artinya bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah, berarti dia telah tidak setuju dengan keridhaan Allah, berarti dia membatalkan apa yang Allah dengan maksud dan tujuan utama dia diciptakan, yakni beribadah. Dia membatalkan hal tersebut. فالشيخ رحمه الله استدل على هذا الأصل الثاني بقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإنما جعلت هذه المساجد لعبادة الله جل وعلا وللتقرب إليه سبحانه دون ما سواه، فبين أنه لا يجوز للمسلم في موطن عبادة الله عز وجل أن يشرك معه غيره. Sang penulis menjadikan landasan hukum akan ucapan beliau di atas wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa Allah tidak mengizinkan rumah Allah yakni masjid untuk Allah disekutui di dalamnya, bahwasanya masjid dibangun untuk beribadah kepadanya, jangan menyekutukan Allah di dalam masjidnya. Allah tidak meridhoi akan hal tersebut, dikatakan masjid dibangun dengan tujuan lillah, untuk Allah semata. فالخلاصة في هذا الأصل الثاني أن الله جل وعلا لا يرضى أبدا بوجه من الوجوه أن يشرك معه غيره، سواء كان هذا الإشراك من أقرب قريب إلى الله جل وعلا ومن أعظم مخلوقاته وهم ملائكته، أو من الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه لكي يبينوا رسالته سبحانه وتعالى، فلا فرق أبدا بين ذلك، لأنهم كلهم مخلوقات لله عز وجل وهم عبيد لله عز وجل، ولا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره. Kesimpulan dalam usul yang kedua ini bahwa Allah Ta'ala tidak meridhai siapapun yang disandingkan dan disekutukan dengan dia, baik itu malaikat yang didekatkan ataupun rasul yang diutus. Allah mengutus para rasul, Allah lah yang mengutus mereka dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah, bukannya dijadikan sebagai tandingan dan saingan agar mereka disandingkan dan diibadahi kepada selain Allah Azza wa Jal. Siapapun mereka, Allah tidak membeda-bedakan ketika mereka adalah baik itu malaikat ataupun rasul, sama di hadapan Allah mereka adalah makhluk ciptaannya. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الثالثة أي من المسائل الثلاث التي يجب علينا تعلمها وجوبا عينيا، أن من أطاع الرسول sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahhad Allah la yajuzu lahum walat man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kemudian pada perkara yang ketiga yang boleh ditanggaskan di depan dan perkara yang penting untuk dipelajari, yaitu barang siapa yang telah taat kepada Rasul, barang siapa yang telah mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memerangi Allah serta Rasulnya, meskipun orang yang dia loyal tersebut adalah karib kerabat dekat. Dan beliau mengambil sisi pendalilan dari landasan hukum ucapan Allah, tidaklah pantas bagi sekelompok kaum yang telah beriman atau yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta-mencintai kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka. Mereka itulah yang Allah catat di dalam hati mereka keimanan, serta Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah, serta Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah bala tentara Allah, dan ketahuilah bala tentara Allah lah yang beruntung. Hadhi hiya al-mas'alatu ath-thalithah min al-masail allati dhakaraha asy-syekh fi kitabih anna man wahhada Allah jalla wa ala أقام لله عز وجل التوحيد الخالص وأطاع الرسل واتبع دين الإسلام لا بد عليه أن يعمل عملا جاهدا أنه لا يجوز له شرعا بأن يوالي من حاد الله ورسوله حتى وإن كان من أقرب الناس إليه، حتى لو كان أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، وكانوا من المعارضين لله عز وجل وللمحادين لله ولرسوله، فإنه لا يجوز له أبدا في هذا المجال أن يتعاطف في شرع الله عز وجل وأن يوالي من حاد الله ورسوله. فهذا هو أصل الدين أيها الإخوة الأكارم، وهو معنى قوله لا إله إلا الله. فلا يجوز أبدا أن يوالي من حاد الله ورسوله. Inilah perkara yang ketiga yang sang penulis sebutkan tentang perkara yang penting untuk dipelajari, yaitu barang siapa yang telah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mentauhidkannya, mengikuti Rasulnya, yakni telah menegakkan kalimat tauhid, telah menancapkan keimanan di dalam dadanya, beramal dengan agama Islam, tidak boleh bagi dia untuk berloyalitas kepada siapapun yang memusuhi Allah, baik itu dia adalah bapak dia, orang tua dia, sanak famili dia, keluarga dia. Ketika mereka adalah orang-orang yang membenci agama Allah, hendaknya mereka juga dijadikan orang-orang yang dibenci, meskipun mereka adalah orang yang paling dekat. Dan ini merupakan usul, wahai saudara-saudara kami yang mulia, usul yang ketiga. فلهذا يعرف أهل العلم الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Oleh karena itu para ulama memberikan definisi tentang al-Islam, yakni agama Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mentunggalkannya, tunduk dan patuh serta taat kepadanya, yakni kepada Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. ولهذا لنا في نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام أسوة حسنة حين قال الله جل وعلا عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من هؤلاء لأنهم كانوا يعادون الله ورسوله، فوجب علينا جميعا أن نضع هذا الأصل الأصيل نصب أعيننا، وهو مسألة الولاء والبراء. Terdapat contoh bagi kita dari kisah Ibrahim yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di potongan ayat ketika Allah mengatakan, ketika Ibrahim katakan kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan kita mengambil contoh dari sini tentang Ibrahim, mengambil contoh bahwasanya berlepas diri dari orang yang membenci dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Oleh karena itu, hendaknya kita menempatkan di depan mata kita, menjadikan ayat ini sebagai ayat yang kita amalkan. Thumma qala asy-syekh rahimahullahu taala, i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ketahuilah, kemudian beliau sampai terus lanjutkan lagi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau agar taat kepadanya, bahwasanya Al-Hanafiyah adalah agamanya Ibrahim alaihi salam. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata mengikhlaskan hanya kepadanya agama, dan dengan perkara tersebutlah Allah perintahkan seluruh umat manusia, dan Allah menciptakan mereka untuknya, untuk beribadah. Sebagaimana Allah katakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ya'budun, menyembahku. Dan makna ya'budun yakni yuwahidun, mentauhidkan. Makna ibadah adalah tauhid. Dan sebesar-besar apa yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah yakni mentauhidkannya. Dan makna tauhid adalah mentunggalkan atau mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan sebesar-besar hal yang Allah larang darinya adalah kesyirikan, yaitu berdoa atau menyeru kepada selain Allah bersama Allah. Dan landasan hukum akan hal tersebut adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. فقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا قد ذكرناه آنفا، وهو أن الشيخ رحمه الله في كل مرة ينبه طالب العلم على تنبيه لطيف جدا وهو الدعاء له، فالشيخ رحمه الله يعلمنا ثم يدعو لنا بالخير حتى نبين للأمة أجمع أن هذا العلم مبني على الرحمة، وأن هذا العلم مبني على الخير وعلى التلطف، وأنه ينبغي لكل من يعلم الناس أن يكون ذا خلق حسن، وأن يكون ذا أخلاق رفيعة، وأن يكون ذا لين في تعليم الناس والصبر عليهم. Dari ucapan sang penulis i'lam, ketahuilah, kemudian disusul dengan doa arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbing engkau kepada ketaatan kepadanya. Terdahulu juga penyebutannya berulang kali yang dimaksud dari sini, bahwasanya sang penulis ingin mengajarkan kepada kita tentang asal muasal dari ilmu dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas petunjuk dan lemah lembut. Dan hendaknya juga bagi setiap orang yang mengajarkan ilmu agama ini mendahulukan kasih sayang dan mendahulukan lemah lembut. Dan karena itu adalah merupakan perkara yang mudah diterima bagi orang yang diajarkan, dan akan mudah bagi dia untuk diterima. فقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم قد ذكر الله جل وعلا أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي توحيد الله جل وعلا، وملة إبراهيم هي التوحيد الذي وجب علينا جميعا أن نسير على هذا السير العظيم. ثم فسرها الشيخ رحمه الله بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن تفرد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه، وأن تكون هذه العبادة خالصة لوجهه الكريم. Sampai tadi sebutkan di antara ucapan beliau, innal hanifiyyah millati Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyyah adalah agama Ibrahim. Sampai tadi sendiri menjelaskan bahwa maksud dari hanifiyyah adalah agama Ibrahim. Agama Ibrahim adalah tauhid. Agama Ibrahim adalah mentauhidkan Allah, mentunggalkan Allah. Dari sini sebagaimana ucapan Allah, summa awhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifan, maksudnya agama Ibrahim adalah tauhid. agama Ibrahim adalah meninggalkan kesyirikan. Agama Ibrahim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فهذه الحنيفية هي التي أمر الله جل وعلا جميع الخلق وخلقهم لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحنيفية التي من أجلها خلقنا جميعا معشر الأكارم، وهي أن نعبد الله جل وعلا دون ما سواه، وأن نفرده سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن نجتنب الشرك وأهله، وأن نسعى جادين لتعلم دين الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فإن هذا أعظم ما يمكن للمسلم أن يتعلمه، وهو توحيد الله جل وعلا أولا، وأن يتعلم هذا الشيء المضاد لهذا التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. عرفت الخير لا للخير لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Sang penulis menyebutkan berdasarkan ayat di atas Al-Hanafiyah adalah agama Ibrahim, dan agama Ibrahim adalah tauhid. Al-Hanafiyah maksudnya adalah tauhid. Maksud dari ucapan tersebut bahwasanya inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mengamalkan tauhid, untuk mengamalkan realisasi yang berkaitan dengan tauhid, serta meninggalkan hal-hal yang menyelisihi dari tauhid, yakni kesyirikan. Sebagaimana ucapan, aku mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkannya, namun agar terhindar darinya. Yakni barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya. بعدما انتهى الشيخ رحمه الله من المسائل الثلاثة، ثم ذكر الحنيفية ملة إبراهيم، وأن الله جل وعلا لابد أن نفرده بالعبادة دون ما سواه، وأن نجتنب الشرك وأهله، قال: فإذا قيل لك أيها الإنسان، أيها المسلم، يا طالب العلم، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah sang penulis menyebutkan kepada kita tentang tiga usul yang wajib untuk dipelajari di depan, yang wajib untuk kita mempelajarinya, mengetahuinya, kemudian beliau susulkan dengan ucapan beliau lagi, apabila dikatakan kepada engkau, apa tiga perkara pondasi yang wajib bagi kita, yang wajib bagi manusia untuk mempelajarinya, maka katakanlah, tiga perkara pondasi tersebut: mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, serta mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه المسائل الثلاثة هي المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره حينما يوسد التراب، فيسأل من ربه ومن دينه وما نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد علينا أيها الأكارم أن نتعلم هذه الأصول الثلاث، نتعلمها أولا ثم نعتقدها ونعمل بها، فهي سبيل النجاة بإذن الله جل وعلا. Tiga perkara ini, jadi maksud tentang tiga pondasi utama ini adalah tiga perkara yang merupakan pertanyaan yang harus bisa kita menjawabnya di alam kuburan kita. Dan tiga perkara ini adalah tiga perkara yang paling penting. Paling penting untuk kita mengetahuinya, kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya. Dan tiga perkara ini merupakan jalan keselamatan. والآن سيبدأ الشيخ في التفصيل في هذه المسألة بعدما سرد مهمات العلم فيها وبين ما هو عازم عليه في هذه الرسالة، سيقوم بالشرح المفصل لمعرفة العبد ربه، ولعل هذا نتركه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan tiga perkara yang beliau ingin sebutkan kepada kita secara terperinci beliau sebutkan kepada kita pada halaman-halaman setelahnya, dan mungkin insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin.